die. Dia akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Sedari awal kita sudah tahu kan terlarang. Tak mungkin ku perjuangkan cinta yang kita mulai dengan salah. Aku tak mampu harus selalu.